Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Walhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab A'iku atau Awa'iku At-Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktur Abdul Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah. Kemarin kita telah sampai kepada tambih peringatan terhadap perkataan sebagian manusia, secara khusus orang-orang tasawuf, yang mereka mengatakan atau memahami bahwa makna ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Mereka mengatakan dan memahami bahwa takwa itu merupakan sebab datangnya ilmu, sehingga sebagian mereka menempuh tariqah, jalan tanpa belajar. Mereka mengatakan membaca zikir-zikir, membaca wirid-wirid mereka itu akan membuahkan dan menghasilkan ilmu tanpa apa? Belajar. Dan pemahaman serta perkataan seperti ini adalah tidak benar. Perkataan seperti ini adalah tidak benar, bahwa apa? Di ayat ini maknanya takwa itu akan melahirkan ilmu. Apa yang menunjukkan bahwa perkataan itu tidak benar? Kata beliau rahimahullah, wa yaruddu aw yuraddu istidlaluhum bilayati ala dzalika min wajhain, dan bantahan terhadap pendalilan mereka, mereka berdalil dengan ayat tadi bahwa takwa ini mendatangkan ilmu tanpa belajar. Ilmu itu datang dari sononya, maksudnya dari Allah secara langsung tanpa apa? Belajar. Bantahan terhadap pendalilan ini adalah dengan dua sisi. Sisi yang pertama, ahaduha annahu la yardu bihi sibawaih, sesungguhnya tidak ridha dengan pendapat tersebut, dengan pendalilan tersebut. Sibawaih, siapa yang kenal sibawaih? Siapa Sam sibawaih itu? Kenal enggak dengan sibawaih? Kenal enggak dar sibawaih? Enggak kenal. Sama sekali tidak kenal. Siapa Mat? Didi? Mas Yusuf sudah lama tidak. Salah seorang ahli nahwu pada tahun seratusan Hijriyah. Sibawaih, ulama besar ahli nahwu. Sibawaih bukan orang Arab sebagaimana namanya, Siba dan Waih, ya. Karena Waih nama Ajam, nama Persi. Beliau tidak ridho dengan penafsiran tadi atau pendalilan tadi. Qala walahul haqqu fi dalik, dan bagi beliau, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, adalah kebenaran. Yang benar perkataan Sibawaih. li'anna atfa yu'allimukum ala ittaqullah yunafi ayyakuna jaza'an lahu wa murattaban alaih. Dikarenakan atapnya yu'allimukum dengan ittaqullah, Allah mengatakan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa yu'allimukum. Wa di sini wawu apa? Wawu huruf apa? Di sini. Belum sampai? Masa belum sampai? Sudah sampai di Muyasar ya? Muyasar juga kelas 7 ya, Mat? Kelas 7 dulu apa? Muyasar sudah selesai? Belum? Sampai apa? Hal? Sampai hal? Apa? Yang keras. Wawu di sini huruf apa, Dar? Oh, enggak ada. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Huruf apa? Huruf atop. Atop yu'allimukum ma'tuf kepada ittaqullah. Ma'tuf pada ittaqullah. Kata Sibawai, kata Syabdus Salam bin Barjas, karena atop yu'allimukum atas ittaqullah ini menafikan ayakuna jaza'an lahu, bahwa apa? Ilmu itu balasan dari taqwa. Wa murattaban alaih, dan ilmu itu terkait dengan taqwa. Artinya kalau bertakwa nanti jadi pinter. Ya. Li'annal atfa yaqtadil mughayarah. Karena sungguhnya ataf ini memberi konsekuensi al-mughayarah, perbedaan. Bahwa bertakwa dan yu'allimukumullah akan berikan ilmu, ini apa? Berbeda. Maknanya apa? Maknanya berbeda. Ini yang pertama, bahwa atop di sini apa? Maknanya berbeda. Yang kedua, asani ana qaulahum hadza ibaratun an ja'alil musabbab sababan. Sesungguhnya perkataan mereka ini yang mengatakan kalau bertakwa nanti akan berilmu. Sesungguhnya perkataan mereka ini adalah satu ungkapan. Sesungguhnya mereka menjadikan al-musabab akibat, sababan menjadi sebab. Kan ada sebab, ada akibat, ya. Di sini sebabnya apa? Mereka menjadikan bahwa apa? Ilmu itu musabab, itu akibat. Takwa itu sebab. Jadi kalau pengen berilmu berarti apa sebabnya? Takwa. Perkataan mereka menjadikan apa? Akibat menjadi sebab, sebab menjadi akibat dibalik. Wal far'i aslan, dan menjadikan yang cabang menjadi pangkal. Ya, yang cabang, yang pucuk menjadi apa? Pangkal. Wan natijata muqaddamatan, dan hasil buah ini lebih dahulu. Jadi kalau mangga apa? Mangganya keluar dulu baru menanam. Bisa? Enggak bisa. Kalau mengatakan apa? Takwa ini mendatangkan ilmu. Bisa dipahami ini ya? Kalau mengatakan takwa ini mendatangkan ilmu, maka apa? Menjadikan buah ini didahulukan. Buah dulu baru menanam. Menjadikan yang pokok menjadi ujung. Yang pokok, yang dasar menjadi pucuk, menjadi ujungnya. Yang ujung menjadi pangkal. Jadi kalau bambu dibalik, ya, yang paling kecil di bawah, yang paling gede di atas. Bisa? Tidak bisa. Maka dikatakan apa? Menjadikan akibat sebagai sebab. Akibatnya apa? Ilmu. Sebabnya apa? Takwa. Menjadikan apa? Terbalik. Qala fa inal ma'ruf al ma'kula anal ilma huwa alladhi yusmiru taqwa. Maka sungai yang ma'ruf, yang dikenal, diketahui, wa ma'kul, dan masuk akal, ya, sesungguhnya ilmu itulah yang membuahkan ketakwaan. Jadi berilmu dulu baru takwa. Ini ma'kul, ini masuk akal. Fala taqwa bila ilmin, maka tidak ada apa? Ketakwaan tanpa ilmu. Artinya takwa dilandasi dengan ilmu. Fal ilmu huwal aslu, maka ilmu itulah pangkalnya, itu pokoknya. Pokok yang keberapa? Al awal, pokok yang pertama. Wa alaihi ilmu awal, dan di atas ilmulah apa? Takwa itu bersandar. Jadi pokoknya apa? Ilmu. Cabangnya apa? Takwa. Pangkalnya ilmu, ujungnya adalah takwa. Sebabnya adalah ilmu, akibatnya adalah takwa. Menanamnya adalah ilmu, buahnya adalah takwa. Jadi takwa itu buah dari ilmu. Qala, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, wahada kalamun jayyidun, dan ini adalah kalam, penjelasan yang jayyid, yang bagus. Berapa? Dua perkara tadi, penjelasan atau bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa takwa mendatangkan ilmu. Kata beliau, hada kalamun jayyidun, ini kalam yang bagus. Wa yudhafu ilaihi idhahan, dan digabungkan, disandarkan kepadanya penjelasan, annal amala yuksibul qalba quwatan imaniyah, sesungguhnya amal itu menghasilkan kepada hati kekuatan iman. Jadi amalan ini menjadikan hati semakin kuat keimanannya. Fayastau'ibu minal ulum, maka apa? Hati itu menguasai dari ilmu-ilmu. Wayudriku minal fawaid, dan menjangkau, bisa menggapai dari faedah-faedah. Ma la yudrikuhu man ta'akhara an hadhihi rutbah, yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa digapai oleh orang apa? Yang ta'akhur, yang tertinggal dari tingkatan ini. Jadi yang pertama belajar, baru bertakwa. Belajar dulu, baru takwa. Wahada musyahadun bil'iyan, dan ini bisa disaksikan dengan kasat mata. Bisa dilihat yang seperti ini, bahwa ilmu melahirkan ketakwaan, bukan sebaliknya. Wa mudrakun bil his, dan bisa digapai, bisa diraih dengan apa? Al his, dengan panca indera. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diketahui. Amma man ta'abbada lillah wa tarakal ilma, adapun orang yang beribadah kepada Allah dan dia meninggalkan ilmu. Orang yang ibadah dan meninggalkan ilmu, kenapa? Karena menganggap bahwa ibadah mendatangkan ilmu. Ilmu itu datangnya dari Allah. Sing penting ibadah, sing penting metu dulu, keluar berapa hari, nanti ilmu itu datang. Ilmu itu apa? Akan datang sendiri. Kemudian dia tidak mau belajar dan mengatakan wattaqullaha yu'allimukumullah, berdalil dengan ayat, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian dengan ilmu. Qala, kata Abdus Salam bin Barjas, fahuwa jahilun, maka orang yang seperti ini adalah jahil, orang yang bodoh. Orang yang apa? Beramal meninggalkan ilmu. Orang yang beribadah dia tidak mau belajar. Kemudian berdalil dengan ayat tadi, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. La yuja la tujari ar-ri'au fi jahlihi. Yang apa? La tujari, yang tidak sepakat dengan dia ar-ri'au, yaitu orang rendah, rakyat biasa, orang awam, tidak sepakat, tidak setuju fi jahli, dengan kebodohan dia. Apa? Ibadah tidak belajar. Kalau nanti ibadah akan pinter sendiri gitu ya. Yang penting ibadah, zikir, wirid, nanti kan akan pinter. Orang awam pun, masyarakat umum itu agak tidak sepakat, tidak setuju dengan yang seperti itu. Karena secara akal, secara nalar, kalau ingin pinter ya, apa kil? Belajar. Makanya Rasulullah mengatakan, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ya, ilmu dengan belajar. Dan jadilah kalian, antum semua orang-orang yang belajar, yang lebih utama, lebih baik, dan lebih pintar dari guru-guru kalian. Terus belajar, belajar dan belajar. Ada waktu gunakan untuk belajar, supaya lebih baik, lebih pintar dari guru-guru kalian. Ini aik yang pertama. Selesai penjelasan beliau. Penghalang, rintangan yang pertama yang menghalangi seorang penuntut ilmu di dalam meraih dan menggapai ilmu. Apa kemarin? Belajar, menuntut ilmu, mencari selain wajah Allah, yaitu belajar dengan niat apa? Tidak ikhlas. Belajar dengan niatan untuk selain Allah. Ini peringatan bagi kita semua. Secara khusus di sini belajar, dan secara umum semua apa? Amalan. Harus kita upayakan untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam belajar bagaimana? Bagaimana Khalid? Ikhlas dalam belajar. Bagaimana Rahmat? Ikhlas dalam belajar. Kata Imam Ahmad apa? Raf'ul jahri an-nafsihi wa ghairihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Itu niatan ikhlas. Jadi belajar itu dalam rangka menghilangkan kebodohan kita. Bukan dalam rangka biar jadi pegawai, bukan biar nanti kalau berdebat menang, bukan biar orang-orang menjadikan menghormati kita, bukan. Tapi belajar agar kita apa? Tahu. Setelah tahu diapakan? Diamalkan. Biar kita tidak bodoh, sehingga bisa mengajari siapa? Kel? Orang lain. Bisa mengajari orang lain. Itu termasuk niatan yang ikhlas. Qala rahimahullah al-aiku tsani, rintangan yang kedua yang merusak apa? Perjalanan seorang penuntut ilmu dalam belajar. Qala rahimahullah tarkul amal, meninggalkan amalan. Artinya belajar, belajar, belajar, tapi tidak diamalkan. Banyak yang dibaca, dipelajari, dihafalkan, tapi tidak diamalkan. Meninggalkan ilmu, ini termasuk penghalang, rintangan seorang penuntut ilmu dalam meraih dan menggapai apa? Ilmu. Qala Sufyan al-Tsauri rahimahullah, Sufyan ibn Sa'id al-Tsauri rahimahullah, salah seorang imam ahlul hadis. Kata beliau, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Hanya saja ilmu itu dipelajari untuk apa? Agar supaya Allah diapakan? Ditakuti dengan ilmu tadi. Belajar ilmu itu dalam rangka supaya bisa bertakwa kepada Allah. Maka inilah ilmu mendatangkan ketakwaan. Ilmu mendatangkan apa? Ketakwaan. Qala fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i. Maka puncak tujuan dari menuntut ilmu syar'i, al-amalu bihi, adalah mengamalkan ilmu tadi. Jadi ilmu syar'i yang dipelajari tujuannya untuk apa? Diamalkan, dipraktekkan. Wal ijtihadu fi tadbiqiha, dan bersungguh-sungguh di dalam mempraktekkannya. Mempraktekkan apa? Ilmu. Umpama belajar tentang fikih, tentang sholat, mempraktekkan bagaimana sholat yang benar. Belajar tentang wudu, dipraktekkan bagaimana wudu yang benar. Belajar tentang birrul walidain, mempraktekkan bagaimana birrul walidain kepada kedua orang tua. Belajar tentang adab makan, bagaimana makan yang benar dengan adabnya. Itu dipraktekkan, bukan sekedar apa? Teori. Bukan sekedar apa? Ilmu dalam teori, ini sekedar pengetahuan, bukan. Tapi apa? Dipraktekkan, diamalkan. Hadza inda ulil albab. Ini di sisi siapa? Orang-orang yang memiliki hati. Alladzina aradallahu bihim khairan fid dini wa dunya. Yaitu orang-orang yang Allah inginkan kepada mereka kebaikan dalam perkara agama dan dunia. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya dalam perkara agama dan dunia? Orang yang belajar ilmu dan mengamalkan ilmu tadi. Mengamalkan apa? Ilmu yang dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ini penghalang yang kedua, mengingatkan kita agar tujuan dari belajar adalah untuk apa? Diamalkan. Ilmu itu diamalkan, dipraktekkan. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.